Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam syarh sunnah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jama'ah, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha finnar. Asas prinsip yang dibangun di atasnya al-jamaah, yaitu mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka seluruhnya. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka sungguh dia tersesat dan wabtada'ah, tersesat dan terjatuh dalam bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan beserta pelakunya di dalam neraka. Demikian pernyataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Syeikh Salih Fauzan bin Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Qawluhu wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'ah, ucapan penulis Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa prinsip asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah, man humul jama'ah alladhina hadha sya'nuhum, maka siapakah mereka jamaah yang dengan ciri-cirinya yang ada pada mereka. Naam, siapakah yang dimaksud? Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, yakni murid murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal atau yang disebut dengan tabi'in. Wa atba'it tabi'in, dan orang yang setelahnya tabi'in atau yang disebut dengan atba'ut tabi'in, yaitu cucu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, atau murid daripada tabi'in, bukan cucu tapi cicit. Murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau murid daripada tabi'in. Naam, wal qurunil mufaddalah, mereka itulah orang-orang yang berada di masa yang utama. Di zaman masa yang utama, atau biasa diistilahkan dengan para ulama, mereka adalah berada di masa emas. Di masa emas, yakni penuh dengan keutamaan yang dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan dan jihad-jihad mereka. Naam, haula humul jamaah, mereka itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Mereka itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Wa man iqtada bihim minal mutaakhirin, maka barang siapa yang mengikuti mereka dari orang-orang yang terakhir, orang-orang yang setelahnya. Haula humul jamaah alladzina yajibu 'alal muslim ay yakuna ma'hum. Mereka juga termasuk dalam penamaan al-jamaah yang wajib atas setiap muslim untuk bergabung bersama mereka. Berkumpul dan bergabung bersama mereka, yakni al-jamaah, sahabat Rasulullah, kemudian tabi'in dan tabi'it tabi'in atau at-tabi'in. Nah, mereka itulah yang tersebut di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terdahulu kita sebutkan dan berulang-ulang di dalam majelis-majelis kita, yaitu khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yakni beliau dan bersama sahabat-sahabatnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah itu, setelahnya mereka, yakni setelahnya Rasulullah dan sahabatnya adalah tabi'in. Tabi'in, murid-murid sahabat Rasulullah. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya lagi, yaitu atba'ut tabi'in. Cucu murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah generasi terbaik, generasi emas yang mereka penuh dengan keutamaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wajib atas orang-orang yang datang setelahnya, wajib untuk berkumpul, bergabung bersama mereka dan mengikuti jejak-jejak mereka di dalam mengemban syariatul Islam, da'watul Islam. Naam, walau nalahu manalahu minal adha wa minat tahdid wa minat ta'yir wa minat tahajjum yasbir ala hadha. Sekalipun dia harus mendapatkan apa yang dia dapatkan dari berbagai rintangan, tantangan dakwah, berbagai bentuk teror atau celaan atau bahkan serangan-serangan dari berbagai kelompok, berbagai arah, maka dia wajib yasbir ala hadza, bersabar. Naam, bersabar untuk terus bersama dengan al-jamaah. Bersabar untuk terus bersama dengan al-jamaah di atas jejak-jejak mereka. Baik dalam hal dakwah mereka khususnya atau dalam perkara-perkara syariat yang lainnya. Lebih-lebih dalam perkara akidah, iman. Naam, dalam perkara akhlak semuanya wajib untuk kita mencontoh generasi-generasi emas yang terbaik ini. Sekali lagi, yaitu sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Naam. Mereka lah yang diberi jaminan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Naam. Maka orang-orang yang setelah mereka sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, semuanya wajib untuk mengikuti jejak-jejak mereka, sekalipun harus menemui berbagai rintangan, cobaan, ujian, tuduhan-tuduhan, cacian, wajib untuk dia bersabar. Naam, wa yatahammal madama annahu alal haq. Wajib dia bersabar dan memikul beban yang berat selama benar-benar dia di atas hak, di atas kebenaran, yakni di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan amalan-amalannya para salaf, para pendahulu-pendahulu yang saleh, yaitu mereka khususnya yang dimaksud dalam al-jamaah tadi, generasi al-jamaah. Naam. Fala yanharif anil haq, tidak boleh seorang muslim tersebut berpaling, menyimpang dari kebenaran. Bal yasbir ala ma asabahu, bahkan sebaliknya dia harus bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Wa illa fa innahu sayakunu hadafan lil mughridin wa du'at as-su wa du'at adh-dhalal. Naam, kalau dia tidak bersabar maka dia akan menjadi korban. Naam, menjadi umpannya orang-orang yang punya misi yang jelek dalam terhadap dakwah Islam ini. Naam, menjadi korban bagi para dai-dai jelek, dai-dai yang sesat. Naam, orang-orang yang tidak bersabar ini tadi akan menjadi korban, menjadi umpan bagi mereka para dai-dai dhalal yang tersesat dari siratal mustaqim. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang dai-dai sesat. Naam, dalam riwayat Sahih Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan muncul suatu zaman kejelekan yang di situ adalah munculnya para du'at ila abwaab jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nah, Rasulullah menamakan mereka dai, du'at. Dai memang. Dai artinya dia menyeru kepada Islam, tetapi dia mengajak manusia kepada pintu-pintu api neraka. Nah, ini wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kemudian wahyu ini kita tantang, kemudian kita mengatakan selama dia muslim maka dia hak benar, wajib untuk bersatu seluruhnya muslim, apalagi dia dai. Lah, enggak seperti itu. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa ada dai-dai yang sesat. Dai-dai di sini tentunya bukan yang dimaksud orang-orang kafirin. Kalau orang kafir jelas. Nah, tidak perlu dipertentangkan. Yang dimaksud oleh Rasulullah du'at di sini adalah memang orang-orang yang mengangkat dan melabelkan pada dirinya label Islam, bendera Islam, tetapi sesungguhnya dia mengajak kepada pintu-pintu neraka. Yakni dia menyempal dari jamaah tadi. Berislam sendiri tidak mengikuti al-jamaah, tidak mengikuti sahabat Rasulullah, tidak mengikuti tabi'in, murid-murid sahabat, tidak pula mengikuti tabi'ut tabi'in, cucu murid-murid sahabat, dan seterusnya para tokoh-tokoh Islam yang mengikuti mereka dengan benar, dengan baik, tidak diikuti. Tapi dia berislam sendiri. Naam, dengan kebebasan berfikirnya, dengan perasaannya, inilah yang dimaksud dai-dai yang mengajak kepada abwaab jahannam. Maka orang-orang yang tidak bersabar, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahafidhahullahu ta'ala, orang-orang yang tidak bersabar dalam meniti jejak-jejak mereka ini, maka akan menjadi korban. Nah, menjadi korban para du'at ad-dhalal, du'at su, para dai-dai kejelekan, dai-dai kesesatan. Nah, karena dia tidak bisa bersabar. Mereka siap untuk berkorban dengan hartanya, naam, dengan lemah lembutnya dan lain sebagainya, dengan rayuan-rayuannya, syubhat-syubhatnya. Naam, mereka lontarkan kepada kaum muslimin wal muslimat. Kalau mereka tidak bersabar untuk berada di atas al-jamaah, menghadapi berbagai rintangan dakwah, maka dia akan menyerah dan akan bergabung menjadi korban dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka tersebut. Waliyadu billah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Wa qala ta'ala lamma dhakar al-muhajirina wal ansar fi suratil hasyr, qala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير، ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-100, demikian pula dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Yang kedua ayat ini menunjukkan pujian terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa mereka adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, memeluk Islam ini dari kalangan sahabat al-muhajirin wal ansar. Muhajirin adalah sahabat-sahabat Rasulullah ahlu Makkah. Naam, lalu mereka itu berhijrah, diperintahkan dan diwajibkan untuk hijrah menuju Madinah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di Madinah, mereka disebut dengan ansar, yakni menolong sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ditolong oleh mereka, diberi fasilitas. Naam, diberi, dibantu, baik fisik, harta, pengorbanan mereka curahkan, mereka korbankan. Walau kana bihim khasasah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, sekalipun mereka itu dalam keadaan susah payah, tetap membantu saudaranya. Inilah sifat daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Secara keseluruhan sahabat Rasulullah memiliki semangat di dalam ta'awun, membantu saudaranya. Maka demikianlah yang dicontohkan oleh para sahabat Ansar, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Naam, mereka mendahulukan saudaranya sekalipun mereka sendiri susah payah, demi dalam rangka membantu saudara-saudaranya karena Allah, karena mereka ini ahlu Makkah sedang berhijrah, membutuhkan bantuan. Berhijrah bukan karena apa? Bukan karena dunia, tapi berhijrah karena dinil Islam, karena dinul Islam. Naam, untuk mempertahankan agamanya, membela agamanya, menyelamatkan agamanya, maka mereka berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Bukan hijrah untuk mendapatkan jabatan, seperti saudara-saudara kita kaum muslimin hijrah di Amerika Serikat untuk mendapatkan dunia dan jabatan, mendapatkan titel S2, S3. Naam, ilmu yang dituntut juga bukan ilmu dunia, bahkan ilmu yang merusak kadang-kadang. Naam, akhirnya pulang belajar dari Amerika, pulang ke Indonesia, berdakwah terhadap Islam dengan cara liberalisme, kebebasan berpikir. Ini yang kenyataan terjadi pada kaum muslimin, naam, wal muslimat di dunia Islam. Naam, mereka tidak tahu kalau itu adalah misi program orang-orang kafirin, orang-orang Yahudi yang merupakan kaki tangan Amerika Serikat. Naam, mengutus kaum muslimin yang memiliki kecerdasan, tafawuk, kecerdasan yang lebih, yang memiliki intelektual yang lebih, dikirim ke negeri-negeri kufar, lalu di sana diolah otaknya, dipola sedemikian rupa. Itu merupakan misi kufar untuk berpikir Islam, untuk berpikir cara berpikir liberalisme di dalam Islam ini, berpikir bebas, sehingga pulang dari sana membuat perkara-perkara yang baru, sensasi-sensasi, ada Tuhan besar, Tuhan kecil, seperti Nurkholis Majid. Nah, dan yang lainnya, Dawam Raharjo dan sebagainya. Nah, mereka ini orang-orang liberalisme, jaringan Islam liberal, JIL, semua otak-otaknya Amerika, lalu menghubung-hubungkan dengan Islam, mereka namakan atas nama Islam, padahal itu jauh sekali dari Islam. Tidak dicontohkan oleh al-jamaah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Bahkan mereka mengatakan jilbab tidak wajib. Jilbab adalah adat istiadatnya Arab Saudi. Coba bayangkan. Jilbab tidak wajib. Jilbab adalah adat istiadatnya Arab Saudi. Seandainya Islam turun di Amerika Serikat, maka Islam memiliki adat istiadat berdasi katanya. Pakai dasi. Pakai levis. Ini otak-otak busuk yang seperti ini. Nah, ya, Tidak pantas dimuliakan orang yang seperti ini, dihinakan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan orang yang seperti ini di dunia ini, terlebih-lebih di yaumul akhirah. Maka kalau ada orang yang baik, kalau ada orang yang memuliakan orang seperti ini, tandailah bahwa ini bukan orang yang baik. Mesti dia juga orang yang jelek. Orang yang baik tidak akan memuliakan barang yang memang rusak dan bau, busuk baunya. Nah, mereka ini, jaringan Islam liberal mengatakan jilbab tidak wajib. Iya. Yang wajib hanya celana dalam saja, menutupi aurat ghalidah, aurat yang berat, yaitu kemaluan. Berarti tidak apa-apa ibunya sendiri jalan di tengah jalan sana memakai celana dalam saja. Coba, mau enggak dia? Ini di, otaknya sudah tidak berfungsi. Akal sehatnya sudah tidak berfungsi. Kepintarannya itu naam, kepintaran cara syaitan. Tetapi kepintaran yang hakiki, akal sehatnya itu sudah tidak berfungsi. Nah, padahal dia sendiri tidak akan mau kalau ibunya disuruh di jalanan hanya memakai segitiga saja, celana dalam. Mau tidak dia? Atau saudara perempuannya? Jelas dia tidak mau. Bersamaan dengan itu dia berkeyakinan bahwa Islam hanya wajib menutup kemaluan saja, yang lainnya tidak wajib. Coba bayangkan, adakah Islam seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Naam. Demikian orang-orang liberal. Ini yang terjadi ma'asyar muslimin. Maka hati-hati kita. Jangan sok kita pintar, memiliki kecerdasan, lalu bebas cara berpikirnya. Bebas, tidak mau terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau terikat dengan mencontoh para jamaah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Nah, ini Islam ujian. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan dinul Islam ini kepada nabinya Muhammad SAW sebagai ujian bagi kaum muslimin wal muslimat. Siapa yang mau mendengar dan taat tunduk terhadap aturan-aturan Allah, apakah masuk di akalnya, perasaannya atau tidak, tunduk. Naam, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas ada pilihan-pilihan kalau Allah dan Rasulnya menetapkan suatu hukum. Tidak boleh kita gunakan akal perasaan kita. Ini prinsip Islam. Ini prinsip sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah memuji mereka, sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat-sahabat ini tadi dengan ikutan yang benar, ikutan yang baik. Coba. Jadi Allah memuji orang-orang yang mengikuti mereka juga. Ikutan yang benar. Ittaba'uuhum biihsan, ikutan yang benar, yang baik. Bukan asal pengakuan mengikut padahal amalannya tidak sesuai. Ini bukan orang yang mengikut namanya. Nah, ada orang saya ikut, tapi dia tidak bergerak. Dia tidak mengikut dalam bentuk amalan, tapi sekedar lisan saja. Ini bukan orang yang mengikut dengan ikutan yang benar. Maka yang dimaksud oleh Allah yang mendapatkan pujian, ittaba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat-sahabat tadi dengan ikutan yang benar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka dan mereka ridho juga terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan sahabat muhajirin dan ansar, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah siapa di sini? Setelah sahabat-sahabat Rasulullah. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat Rasulullah SAW. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata, ya Allah ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang dia maksud? Yang mendahului mereka, yakni sahabat-sahabat Rasulullah yang telah lebih dulu masuk Islam, telah lebih dulu beriman. Naam. didoakan dengan doa kebaikan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Didoakan dengan apa? Dengan kebaikan. Dipuji sahabat-sahabat Rasulullah ini, bukan dicela. Haram mencela sahabat Rasulullah. Di sini Allah memuji dan Allah katakan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati-hati kami ada hasad, penyakit, kebencian kepada orang-orang yang beriman, yakni khususnya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi Allah memuji sahabat dan Allah mengharamkan untuk membenci, dengki, memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an. Naam. Sekarang mereka simpan di mana? Ayat-ayat yang seperti ini, orang-orang Rafidiyun, orang-orang Syiah Rafidah yang mengkafirkan bahkan sahabat, bukan sekedar mencela, dikafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib, dikafirkan. Naam. Jangankan sahabat yang empat ini, mereka menyatakan bahwa mereka membuat hadis sendiri. Ini orang-orang Syiah Rafidah ini tidak punya rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Naam. Ini bukan ucapan saya. Ucapan para ulama kita. Naam. Mereka menyatakan dengan membuat hadis palsu bahwa membunuh 70 nabi lebih mending, lebih ringan kesalahannya daripada membunuh Ali bin Abi Thalib, Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Antum tahu maksudnya ini? Hussein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, terbunuh di zamannya pemerintahan anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mereka inginkan di sini adalah mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu. Dikafirkan oleh mereka karena tidak ada yang membantu Hussein terbunuhnya di Karbala, sehingga mereka membuat palsu bahwa akibat buruk yang ditimbulkan dari kematian Hussein ini lebih parah daripada membunuh 70 nabi. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis, mereka katakan hadis, mereka tulis dalam kitab-kitabnya hadis. Ini Syiah Rafidah. Mana orang yang cemburu terhadap Islam? Apakah Pak Quraisy Syihab cemburu terhadap Islam? Mengatakan bahwa sunnah Syiah harus bersatu? Dia pemilik tafsir, kiai besar, tokoh Islam di Indonesia ini. Inikah orang yang cemburu? Na'udzubillah min dzalik. Menyatakan Syiah dan Sunni harus bersatu. Tidak pantas mereka berselisih. Sekalipun kenyataannya memiliki keyakinan yang seperti ini. Mengkafirkan soal apa membunuh para nabi lebih mending daripada membunuh Hussein. La haula wala quwata illa billah. Menambah lagi yang dimaksud di dalam Al-Fatihah Al-Maghdub alaihim waladhalin, yang dimurkai adalah Abu Bakar, yang disesatkan adalah Umar. Coba, ini keyakinannya Syiah Rafidah. Dan sampai hari ini mereka menghalalkan mut'ah yang sudah terhapus dalam Islam. Dalam hadis yang sangat banyak telah dihapus hukum mut'ah ini. Mereka memberlakukan sampai hari ini. Dan inilah yang banyak menipu pemuda-pemuda, kaum muslimin wal muslimat. Nikah kontrak. Iya. Nikah kontrak. Kita menikah tanpa harus ada wali, tanpa harus ada saksi. Berdua antara laki-laki dan perempuan, nikah sah. Lalu berhubungan selama beberapa hari, setelah habis masa kontraknya nikah lagi yang lain. Ini yang didakwakan oleh mereka ini, orang-orang Syiah. Dan ini adalah bagian dari iman. Semakin banyak nikah kontraknya, semakin tinggi keimanannya. Coba, jadi barang siapa yang dapat perempuan satu bulan 30 wanita, maka dia paling kuat imannya. Setiap hari satu orang. Naudzubillah min dzalik. Ini agama apa ini seperti ini? Nah, ini sampah, bukan agama. Ya, ini sampah. yang kotor dan menjijikan. Nah, maka tidak pantas kaum muslimin terpengaruh dengan fikrah Syiah ini, apalagi memberi dukungan-dukungan. Nah, tokoh besarnya di Indonesia sini Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah. Syiah Rafidah. Nah, di Kendari sini banyak, di kampus beberapa dosen itu orang Syiah. Pemuda-pemuda mahasiswa, mahasiswi, ada persatuannya, ada perhimpunannya. Nah, yang mereka rayakan di 10 Muharram, yang mereka istilahkan dengan hari Karbala, di hari terbunuhnya sahabat siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang pada waktu itu dibunuh oleh salah satu pimpinan perang di pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk membunuh Husain, tetapi pimpinan perang ini salah di dalam menjalankan amanah dari Yazid bin Muawiyah. Nah, lalu kemudian sampai membunuh Husain dan memutuskan kepalanya, lalu dibawa ke Syam pada waktu itu menghadap ke Yazid bin Muawiyah. Nah, maka Yazid bin Muawiyah marah dan menyatakan, aku tidak perintahkan kalian seperti ini. Dan yang menunjukkan penyesalan beliau, mengambil seluruh keluarga Husain, istri dan anak-anaknya, keluarganya dijamin oleh negara, diberi tempat yang baik dan dijamin kehidupannya oleh negara pada waktu itu, sebagai bentuk apa? Penyesalan daripada Yazid bin Muawiyah dan sebagai bentuk tebusan atas penyesalan tersebut. Beliau lindungi dan jamin seluruh keluarganya. Lalu orang-orang mereka ini, nah, kultuskan Ali bin Abi Thalib berlebih-lebihan, Husain dan anaknya Ali bin Abi Thalib, Husain, bahkan mereka menganggap Ali bin Abi Thalib adalah yang sepantasnya jadi nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, keyakinan yang sama sekali jauh dari Islam. Ini masih saja ada orang-orang pintar yang suka membela-bela. Ini bukan orang pintar namanya. Orang yang bodoh sebodoh-bodohnya. Nah, karena orang yang pintar itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang cerdas akalnya. Orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ini orang yang tidak pintar. Nah, maka demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Tidak boleh kita mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah, jangan kalian sekali-kali mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla dhahaban Uhud, mithla Uhudin dhahaban, ma balagha nasifahu, ma balagha muddahu wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah, panjangnya gunung itu, tinggi dan panjang. Engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud itu, kebaikanmu belum bisa menyamai kebaikannya satu genggaman kebaikan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Tidak pula seperdua genggammu. Coba. Jadi tidak bisa seimbang menandingi kebaikan sahabat Rasulullah dengan kebaikan kita di zaman-zaman terakhir ini. Orang-orang yang datang setelah mereka. Naam. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Tiga kali diulang-ulang. Karena salah seorang di antara kalian, sekalipun berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai kebaikan sahabat segenggam kebaikan dari sahabat. Tidak pula seperdua genggamnya. Nah, lalu kemudian ada orang-orang yang tidak peduli dengan sabda Rasulullah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, tidak peduli, tetap saja mencela sahabat. Ada lagi yang mengatakan kebanyakan da'i-da'i awam kaum muslimin terhadap sahabat Abu Tha'labah. Sahabat Abu Tha'labah itu bakhil katanya. Dengan riwayat-riwayat yang mungkar, doif-doif, hadis-hadis yang mungkar, tidak ada sanad yang benar yang bisa dibenarkan bahwa Abu Tha'labah sahabat yang pelit, kikir, tidak mau berzakat, berinfak. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini riwayat-riwayat yang doif yang mengandung celaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Kebanyakan lagi dari mereka yang menggembar-gemborkan khilafah Islamiyah, mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan bahwa yang pertama kali membuat sistem khilafah kerajaan, kemudian nepotisme, naam, KKN, yang pertama kali mengadakan itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pemerintahannya. La haula wala quwata illa billah. Ini tuduhannya orang-orang Hizbut Tahrir yang selalu khilafah. Nah, dia tidak tahu kalau mencela sahabat Rasulullah itu perbuatan kufur. Tidak boleh sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, Muhajirin wal Ansar. Nah, tidak boleh. Dan seluruh sahabat dilarang mencela. La tasubbu ashabi. Rasulullah tidak mengecualikan. Selama dia sahabat, siapa itu sahabat? Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia mati dalam keadaan beriman terhadap Islam. Dia meninggal dunia dan pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sahabat Rasulullah, tidak boleh dicela. Nah, ini pengertiannya. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyu yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Tidak mungkin. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada beliau untuk menulis wahyu kalau sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan orang yang jelek, orang yang buruk yang pantas untuk dicela. Tidak mungkin. Naam. Maka demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Sikap yang benar dari ahlu sunnah wal jamaah adalah menerapkan ayat ini. Kita berdoa untuk para sahabat, untuk tabi'in, tabi' tabi'in, orang-orang yang mendahului kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Doa kita, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ini doa yang sepantasnya dipanjatkan oleh kaum muslimin, mendoakan saudara-saudara kita yang mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sudah azan? Saya belum dengar azan. Belum Pak ya? Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah hafizahullah, fal mutaakhir, maka orang yang terakhir hendaklah mengikuti orang yang terdahulu dari ahlul haqqi wa ahlul khair, dari orang-orang yang berada di atas kebenaran dan orang-orang yang sudah masyhur dengan kebaikan-kebaikan. Walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawil, sekalipun antara dia dan pendahulu-pendahulunya tadi terdapat zaman yang panjang, interval waktu yang panjang, jauh, tetap dia harus mengikuti orang-orang yang mendahului mereka tersebut. Yalzam makanu alaihi mahma kallafahu dhalik, harus dia berada di atas apa yang mereka, orang-orang terdahulu, berada padanya. Naam, sekalipun dia harus menanggung beban yang berat, sabar. Fahuwa yasbir, dia harus bersabar. Kemudian qauluhu rahimahullah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ucapan Imam Al-Barbahari adalah jamaah itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhajirin wal Ansar, li'annahum humul ladina sahibur rasul, karena mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah, mereka berjihad bersama Rasulullah, mereka membela Rasulullah, mereka membela agama Allah, wa naqaluhu lana, dan merekalah yang menjadi penyambung naam terhadap kita di akhir-akhir zaman ini. Naam, siapa yang memperkenalkan kita Islam? Mereka secara estafet. Bisakah Islam itu sampai ke kita tanpa melalui mata rantai silsilah sanad ini tadi? Silsilah kehidupan mulai dari Rasulullah, para sahabatnya dan seterusnya, lalu sampai kepada kita Islam ini. Berarti mereka adalah nukola, para penukil-penukil, pembawa-pembawa Islam yang menyampaikan ke kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur pada mereka yang menjadi sebab sampainya Islam di tengah-tengah kita. Nah, Islam yang jernih, Islam yang benar, Islam yang tidak tercampuri dengan syawaib, dengan noda-noda syirik, noda-noda bid'ah, noda-noda syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Nah, maka mereka ini, kata beliau, fahumul wasithah, mereka adalah perantara yang menyampaikan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang mencela sahabat atau mendiskreditkan salah seorang dari sahabat, mereka adalah pada hakikatnya orang-orang yang yuriduna an yahdimul Islam, orang-orang yang ingin meruntuhkan Islam. Lakinnahum ja'u bihadil hilah, akan tapi mereka datang dengan tipu daya yang seperti ini. Pada hakikatnya mereka mau meruntuhkan Islam, tapi mereka membuat cara-cara yang samar, mencela sahabat, membuat sensasi, pemikiran-pemikiran ini dan itu. Nah, pada hakikatnya mereka ingin meruntuhkan Islam. Fa idza takallamu fis sahabah, kalau mereka berbicara tentang sahabat, menjelekkan sahabat, menjatuhkan kredibilitas para sahabat, madza yabqa hina idzin minal wasithah, apa yang tersisa kalau seperti itu? Naam, dari Islam ini apa yang tersisa? Tidak ada, habis Islam, karena yang langsung dihantam adalah pusatnya, yang menjadi perantara antara kita dengan Rasulullah adalah sahabat. Yang dihantam adalah sahabat. Hancur Islam, selesai, tidak tersisa kalau sahabat dicela. Tidak ada Islam ini sedikit pun tidak tersisa. Naam, Al-Quran sampai ke kita melalui siapa? Sahabat. Siapa yang menghafal itu Al-Quran? Coba kita bertanya kepada orang-orang Syiah, apakah orang-orang Syiah Abdullah bin Sabah, orang-orang Khawarij, Ibnu Muljim, Dzul Khuwaisirah, yang menjaga kemurnian Al-Quran adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang menghafalkannya dalam dada-dada mereka, lalu kemudian ditulis dalam suhuf untuk menjaga Al-Quran ini kemurniannya? Ini semua jihad dan kesungguhan para sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau mereka dicela, maka tidak akan sampai Al-Quran kepada kita. Kalau tidak ada Al-Quran, berarti tidak ada Islam. Khalas, selesai masalahnya. Nah, alangkah benarnya apa yang diucapkan oleh beliau, bahwa mencela sahabat sama dengan meruntuhkan Islam dan tidak menyisahkan Islam ini sedikit pun. Nah, demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.